Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Faslun qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Faslun ardu'athu sallallahu alaihi wasallam thuwaibatun thuwaibatu bidammil musallathati maulatu abi lahabin ayyaman thumma ardu'athu hulaimatu bintu abi zu'aibin bintu abi zu'aib na'am zu'aibin abdullah ibn al-harithi as-sa'diyati waruya anha annaha qalat kana yashubbu fil yawmi shibabas sabi fi shahrin. Terus tahqiq dibaca tahqiqnya. Suhaib kita buat terjemahan dulu baru nanti dibaca tahqiqnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ikhwah, ini kita mulai lagi kajian sirah Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita kajiannya sempat terhenti selama 3 pekan. Sekarang di halaman 31 di faslun, pasal yang baru, yaitu mengenai tentang awal-awal masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau dilahirkan. Ini pasca beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebelumnya ya, pra beliau dilahirkan atau baru dilahirkan itu sudah dibahas di kajian kita sebelumnya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan Al-Muhaqqiq. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi di sini ardha'athu sallallahu alaihi wasallam suwaibatu bidomil musallasah. Suwaibah ini karena dengan didomahkan ya apa dengan digabung tiga titik suwaibah ya tiga karena tulisan orang-orang Arab dulu itu tanpa titik, selain tanpa harokat tanpa titik. Suwaibah, lihat itu di footnote, siapa dibaca itu Suwaibah Nugraha. Suwaibah itu tuwfiyat sanata sab'in lil hijrati wa fi islamiha khilafun. Baik, Suwaibah ini beliau wafat pada tahun ke-7 Hijriah. Wa fi islamiha mengenai keislamannya khilafun, terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama apakah beliau sudah masuk Islam atau tidak. Namun yang jelas Suwaibah inilah yang menyusui di antara wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Suwaibah ini maulatu Abi Lahabin. Dia adalah bekas budak Abu Lahab ayyaman. Ya, selama beberapa hari saja. Lihat lagi dibaca di itu hanya keterangan riwayat. Summa ardu'athu Halimatu bintu Abi Du'aibin. Ya, bintu Abi Du'aibin Abdullah ibn al-Haris As-Sa'diyah. Ini yang paling terkenal. Kemudian Halimah bintu Abi Du'aib Abdullah bin Haris As-Sa'diyah, Halimah As-Sa'diyah yang terkenal dengan nama itu, menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini terkenal sekali kisahnya, di mana Halimah As-Sa'diyah dahulu dari keluarga miskin, ya, punya keledai yang sangat lelet, punya kambing yang kurus-kurus tanpa mengeluarkan susu. Ya, setelah rumahnya kemasukan bayi yang diberkahi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya mulailah keberkahan datang kepada keluarga Halimah. Ya, kambingnya diperas susunya banyak, keledainya jalannya cepat, rumahnya diberkahi. Ya. Halimah Sa'diyah ini biasa dari wanita-wanita orang-orang Badui, mereka datang ke kota kemari ke kota Mekah menawarkan bayi-bayi yang baru lahir di kota Mekah untuk disusui. Ya, untuk disusui. Waruya anha annaha qalat, dan diriwayatkan dari ya dari Halimah Sa'diyah ini, namun di sini dengan sighah tamrid. Ruwiya ini isyarat akan dha'fihi. Ya, akan kelemahan riwayat ini. Annaha qalat, bahwasanya Halimah Sa'diyah ini mengatakan kana yashubu fil yawm shibabas sabi fi syahrin. Subhanallah. Kana ya, isim kananya ini huwa, kembalinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu bayi beliau yashubbu, beliau tumbuh fil yaum, beliau tumbuh satu hari shibabas sabi fi syahrin, sebagaimana tumbuhnya anak bayi sebulan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh sehari kayak anak bayi tumbuh sebulan. Paham enggak ini? Paham. Ya, Muslim misalkan gitu kan. Sehari kayak si Hanif sebulan gitu. Paham enggak? Nah, karena Muslim kan ya lebih fisiknya lebih unggul, lebih besar daripada si Hanif. Ya mungkin gambarannya kayak begitu. Lihat di footnote dibaca Nugraha. Sumaqala saqa adh-dhahabi fi sirati min tarikh al-islami atharan tawilan an halimata as-sa'diyati radiyallahu anha wa fihi qawluha fa kana sallallahu alaihi wasallam yashubbu fi yawmihi shibab as-sabi fi ash-shahri thumma qala hadha hadithun jayyidul isnadi qultu وقد عزاه الحافظ ابن حجر لأبي يعلى وصحيح ابن حبان كما في الإصابة غير أن العلامة الألباني غير أن العلامة الألباني قد حكم بضعف هذا الأثر كما في دفاع عن الحديث النبوي ومن علله الانقطاع إذ لم يصرح فيه عبد الله ابن جعفر بالسماع من حليمة رضي الله عنها وفي إسناده جهم ابن أبي جهم قال في ميزان الاعتدال لا يعرف قال ابن كثير في رضاء النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية روينا ذلك بإسناد صحيح وقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين ومهما يكون من أمر فإن رضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد عند حليمة السعدية رضي الله عنها ثابتٌ ومتقررٌ عليه دلائل متعددةٌ ليس هذا محل بسطها ولو لم يكن فيه إلا إطباق شهرته وروايته وتداوله لكان كافياً undur al-bidayata wa nihayata. Baik. Nah, di sini kata muhakkik mengenai riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh sehari di rumah Halimah bagaikan anak bayi yang lain tumbuh sebulan. Saqa adz-Dzahabi fi sirah min tarikh Islam, Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan di kitab sirah dari kitab tarikh Islam asaran tawilan, asar. Imam Adz-Dzahabi membawakan ada sebuah asar riwayat yang sangat panjang. An Halimah As-Sa'diyah, dari Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi qauluha, yaitu pernyataan dari Halimah, fa kana sallallahu alaihi wasallam yashubu fi yaumi shibab as-sabi fi syahri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuh sehari sebagaimana anak-anak bayi yang lain tumbuh dalam waktu sebulan. Tsumma qala, kemudian Adz-Dzahabi mengatakan hadza haditsun jayyidul isnad. Hadis ini sanadnya jayyid. Artinya makbul hadis ini, diterima. Kultu, nah kata muhakkik qad azahu al-hafidhu Ibnu Hajar li Abi Ya'la wa sahih Ibnu Hibban. Al-Hafidh Ibnu Hajar menisbatkan hal ini kepada Abu Ya'la dan juga kepada kitab Sahih Ibnu Hibban sebagaimana dalam keterangan ini di kitab Al-Isabah. Ghaira anna al-'alamata al-Albaniyah. Namun Al-Alama Al-Albani, Syekh Al-Albani, qad hakama bidha'fi hadzal asari, telah menghukumi, memvonis akan kelemahan asar riwayat ini. Ya, sebagaimana dalam kitab Difa'anil Hadis An-Nabawi. Wa min ilalihi, di antara ilalannya, Ya, sebab-sebab cacat hadis ini al-inqita. Nah, nanti di pelajaran mustalah antum santri-santri baru akan belajar di baikunia apa itu makna hadis munqati inqita. Nah, ada inqita. Ya, ada inqita terputusnya ya jalan id lam yusarrih ya fihi Abdullah bin Ja'far bisama min Halimah. Karena Abdullah bin Ja'far yang meriwayatkan ini dari Halimah, beliau tidak mentasrih, menjelaskan secara gamblang bahwa dia betul-betul sama mendengar, ya, mendengar dari Halimah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga kata muhakkik, kenapa Syekh Al-Albani menghukumi akan kelemahan riwayat ini? Wa fi isnadihi, di dalam sanadnya juga terdapat seorang perawi yang bernama Jahm ibn Abi Jahm. Qala fi Mizanul Itidal, berarti siapa nih yang berkata di kitab Mizanul Itidal? Mizanul Itidal kitabnya siapa? Adz-Dzahabi. Al-Imam Adz-Dzahabi. La yu'rafu, Jahm ibn Jahm ini orang yang dia la yu'raf, enggak dikenal. Ya, dia enggak dikenal. Nah, ini indikasi kepada majhul hal. Ya. Tapi bukan indikasi kepada mastur. Tapi majhul hal. Wa qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata di fi radha'in Nabi terkait tentang disusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Halimah As-Sa'diyah, ya, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Wa rawaina dzalika bi isnadin sahihin. Nah, kami meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang sahih. Wa aqama indaha, dan Nabi SAW tinggal di sisi Halimah, ya, bersama Halimah fi Bani Sa'din, yaitu di Bani Sa'ad, di suku Sa'ad. Makanya Halimah dinisbatkan kepada Sa'diyah karena beliau berasal dari Bani Sa'ad. Nahwan sekitar min arba'in sinin, sekitar 4 tahun. Wa mahma yakun min amrin. Nah, walaupun bagaimanapun keadaannya mengenai riwayat ini, apakah sahih atau tidak, fa inna rada'a rasulillah, maka tentang disusuinya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badiyati Bani Sa'din, di Badiyah, ya, di kampung Bani Sa'ad, ya, inda Halimah, yang disusui oleh Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha, sabitun, itu memang sabit sahih, mutaqarrarun alaihi dalailu mutaaddidatun, ya. Baik. Berdasarkan berbagai dalil yang muta'adidah, yang beragam. Ya. Laisa hadha mahalla bastiha, namun di sini bukanlah tempat untuk menguraikannya. Walam yakun fihi illa itbaqu syahratihi. Ya. Taib. Ya. Dan kecuali hanya berdasarkan ya. Itbaq syahratihi, itbaq itu kan maknanya menutup, ya. Artinya hanya berdasarkan kemasyhuran riwayatnya, wa riwayatihi, kemasyhuran kisahnya, riwayatnya, wa tadawulihi, ya, tersebar berita mengenai hal ini, ya, lam lakana kafian, ya, maka ini sudah cukup tentu, ya, riwayatnya tersebar, masyhur, tadawul, ah, itu sudah cukup, ya, lihat ini keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, tapi sekarang kita bahas lagi berikutnya. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman. Nah, baca Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam yatiman. Faqafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Summa ammuhu Abu Talibin. وطهره الله عز وجل من دنس الجاهلية فلم يعظم صنما لهم في عمره قط ولم يحضر مشهدا من مشاهد كفرهم وكانوا يطلبونه لذلك فيمتنئ ويأسمه الله تعالى ويأسمه الله تعالى من ذلك. وفي الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبدت صنما قط وما شربت خمرا وما شربت خمرا قط وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر. ما شاء الله. وهذا من لطف الله تعالى به an bara'ahu min danasil jahiliyati wa min kulli aibin wa manahahu kulla khulqin jamilin hatta kana yu'rafu fi qaumihi bil amini lamma shahadu min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi falamma balagha 12 sanatan kharaja ma'a ammihi Abi Talibin ila Syami hatta balagha Busra fara'ahu Bahira ar-rahibu fa'arafahu bisifatihi faja'a wa akhadha biyadihi wa qala hadha sayyidul alamina wa hadha rasulu rabbil alamina wa hadha yab'asuhu Allahu hujjatan lil alamina qalu famin aina alimta hadha qala innakum hina aqbaltum minal aqabati lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudu illa linabiyin wa inna najiduhu fi kutubina wa sa'ala Aba Talibin an yaruddahu khawfan minal yahudi faraddahu. Baik. Wa nasya'ah sallallahu alaihi wasallam yatim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tumbuh dalam keadaan yatim karena bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib wafat. Ya. Fakallafahu jadduhu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib kakek beliau lah yang mengasuh beliau. Summa ammuhu, kemudian pamannya. Ketika Abu Talib wafat, Abu Talib mewasiatkan kepada anaknya, yaitu Abu Talib, Abdul Muttalib wafat, mewasiatkan kepada anaknya Abu Talib untuk mengasuh keponakannya. Ya, kenapa diwasiatkan hanya kepada Abu Talib, bukan kepada paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain? Dikarenakan bapak Nabi Abdullah satu ibu dengan Abu Talib, hanya Abu Talib yang satu ibu dengan ya bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selainnya Hamzah, Abbas, ya Abu Lahab, itu semuanya beda, ya beda ibu. Karena Abdul Muttalib sejak masa jahiliyah istrinya sudah 4. Ya, istrinya sudah berapa? 4. Fima alam, ya. Wa taharahumullahu azza wa jalla min danasil jahiliyah. Dan Allah sudah mensucikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kotoran-kotoran jahiliyah, dilindungi. Falam yu'adzim sanaman lahum fi umurihi. Nabi SAW enggak pernah mengagungkan berhala mereka. Ya, fi umurihi, seumur hidup beliau enggak pernah. Makanya ya ikhwah, di antara ya kriteria Nabi dan Rasul, mereka bukanlah mantan budak dan mereka bukanlah mantan musyrik. Yang namanya Nabi dan Rasul enggak pernah jadi budak, enggak pernah menjadi seorang yang melakukan kesyirikan. Ya. Adapun Nabi Adam alaihi salam ketika melihat bulan, melihat bintang, melihat matahari, hada rabbi. Ya, apa? Nabi Ibrahim. Itu dikatakan oleh para mufassir itu mimbabil munadharah. Ya, karena mendebat orang-orang kafir yang menuhankan bulan, bintang, matahari. Ya. Ya. Jadi diledekin sama Nabi Ibrahim. Seakan-akan ketika melihat bulan, oh ini Rabku nih. Ketika berakhirnya malam, hilang. Yah, Rab kok hilang? Kayak gitu. Matahari, wah ada Rabbi. Ini Rabku nih. Ya, pas berakhirnya siang, terbenamnya matahari, masuk malam, hilanglah matahari. Lah, kok Rab hilang? Nah, ini mimba bin munadharah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim mendebat mereka. Hanggadir. Bukannya meyakini, Rabku adalah bulan nih. Loh, kok bulan hilang? Berarti sempat kafir dong. Paham gak tuh? Sempat kafir gak? Kalau seperti itu sempat kafir gak? Iya. Nah, yang benar adalah bukan seperti itu. Yang benar ialah ketika mendebat. Sama ketika antum mendebat orang Nasrani. Ya, oh ini Isa, Jesus Christ. Ya, Jesus Christ ini adalah Tuhanku nih. Lah, kok Tuhan mati di salib? Ah, berarti bukan. Nah, itu mimba bil munazarah. Bukan mimba bil i'tiqad, bukan meyakini, tapi hendak mendebat. Paham gak sih? Ya, jadi jangan dipahami ada nabi pernah menjadi musyrik. Ada nabi mantan kuburiyin. Nauzubillah, enggak ada kayak begitu. Ya. Nabi dibebaskan dari Allah dari pernah jadi budak, dari pernah jadi musyrik. Nah. Walam yahdur masyhadan min masyahidi kufrihim. Nabi SAW enggak pernah hadir di acara-acara kekafiran mereka. Enggak pernah tuh Nabi SAW seumur hidupnya hadir misa bareng, Natalan bareng, ya, ngucapin selamat ke hari ke orang-orang kafir, mengakui agama Bahaiyah itu, melegitimasi Ahmadiyah, nggak ada. Ya, kalau di masa Nabi tentunya kekafiran-kekafiran musyrikin ya, datang ke situ, mengucapin selamat, ya, atau hari raya-hari raya mereka Nabi menghadiri, nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Ya. Wa kana yatlubunahu lidzalik. Dan mereka orang-orang kafir minta pada Nabi untuk mau hadir ke acara-acara kafiran mereka karena penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak muda sudah menjadi sosok yang diperhitungkan. Sosok yang diperhitungkan karena kejujurannya. Ya, karena amanahnya dan yang lainnya. Yang sudah mereka kenal sekali. Ya. Ya. Wa yamtani'u ya, wayasimuhullahu ta'ala min dzalik. Namun beliau menolak dan Allah melindungi beliau dari hal tersebut. Jangankan kesyirikan-kesyirikan di bawah level itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di masa waktu belum jadi nabi ya, menghadiri walimah. Ternyata di walimah tersebut ada musik-musik. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Mubarakpuri di Rahiqul Makhtum dan juga di buku-buku sirah yang lainnya. Ada musik, Allah buat Nabi SAW tidur. Allah jaga Nabi SAW pendengarannya dari mendengar musik. Ya. Allah jadikan Nabi SAW tidur. Pulas. Bangun kapan? Ketika acara sudah selesai. Kalau kita hadir ke resepsi, ya, lagi nyendok di prasmanan, udah nyetel tuh orkes tunggal. Organ tunggal, lagu, dangdut, ada jaipongnya lagi. Hah? Makan deh tuh nikmatin. Nah, acara-acara yang kayak begini, kata para ulama, ya, boleh untuk tidak dihadiri walimahnya. Walaupun menghadiri walimah wajib kalau kita diundang. Namun kalau terdapat kemungkaran, ya, apalagi datang tamu undangan, wanita yang seronok-seronok, ya, yang bisa bikin mata antum jelalatan, nah itu tidak usah dihadiri. Kecuali ikhwah-ikhwah yang undang, walimah, yang kita paham, dia akan membatasi hal-hal yang demikian, dengan dipisah, dengan, ya, baru kita hadir. Tapi kalau tidak jelas, yang undang aja bajunya, you can see anything. Ya. Datang deh ke, ya, Dio, Mas Dio datang ya besok resepsi saya. Aduh. Misalkan, nah, kita bukannya suudon ya, tapi memang realita keumuman masyarakat yang belum kenal agama demikian. Ya, kalau saya pribadi punya jalan keluar, hadirnya itu pas akad nikah. Masa iya akad nikah udah jaipong? Belum. Ribet amat, enggak ada. Jadi pas akad nikah. Pas akad nikah, misalkan resepsi zuhur, akad nikah jam 9, datang. Ya, datang akad nikah, kita berikan tahniah, selamat, doakan keberkahan. Ya. Habis itu kita izin pulang. Nah, walau makanannya enggak semewah makanan pas resepsi ya. Akad nikah paling nasi kuning sama kue kotak risol gitu-gituan ya, sama kuah gelas. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau hadir resepsi kayak begitu. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah dari mendengar musik ketika menghadiri jamuan. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis dari Aliin, dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma abattu sanaman qattu. Saya enggak pernah sedikit pun menyembah berhala. Wa ma syaribtu khamran qattu. Saya enggak pernah minum khamr sedikit pun. Padahal menyembah berhala dan minum khamr adalah sebuah hal yang sangat lumrah bagi masyarakat Quraisy. Menjadi tradisi. Ya. Minum khamr, nyembah berhala, itu hal-hal yang keseharian. Ya, bahkan seakan-akan sudah menjadi ya, mendarah daging untuk mereka. Makanya khamr itu, larangan khamr itu bukan di Mekah. Tapi di mana? 13 tahun di Mekah itu belum ada larangan khamr. Karena masih memupuk keimanan kepada Allah terkait rububiyah, uluhiyah, asma sifat, mengimani tentang hari kiamat. Mengimani hari pembalasan. Ketika sudah kuat baru di Madinah. Di Madinah pun bertahap. Ya, di Madinah pun bertahap. Larangan khamrnya itu ba'da salat. Ya. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Ya. Jangan deketin salat ketika kalian lagi mabuk. Kapan mabuknya? Ya, ba'da salat. Umar bin Khattab yang risau, enggak benar. Baru turun ayat innamal khamru wal maisiru, itu disebutkan rijzun min amali syaitan fajtanibu. Ya. Itu khamr dan seterusnya itu rijz. Ya. Sebuah benda yang najis. Ya. Amal dari perbuatan amalan setan, jauhilah. Oh, itu larang. Udah kuat iman sahabat dan mereka menumpahkan khamr ke jalan-jalan. Drum-drum khamr karena mereka mabok khamr itu kayak kita kan sekarang baru segini aja udah celeng. Kok sahab itu orang-orang Arab dulu berdrem-drem koleksi khamr. Ditumpahin. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, jalan-jalan Madinah banjir khamr. Setiap rumah numpahin khamr. Udah kuat imannya. Udah kuat. Baik. Wa ma ziltu a'rifu anna alladhi hum 'alaihi kufrun. Ini yang penting nih. Ya. Kata Nabi SAW, dan aku senantiasa a'rifu, mengetahui, meyakini bahwa yang mereka lakukan itulah kekufuran. Nabi SAW sudah meyakini sejak beliau jadi Nabi sekalipun. Ya, karena sebelum jadi Nabi SAW, beliau SAW sudah beribadah pada Allah. Bahkan disebutkan, ya, Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah sudah haji duluan di Mekah. Ya, hajinya tapi belum jadi Nabi Rasul. Karena orang-orang Arab Quraisy mereka biasa beribadah pada Allah, haji, umroh, biasa berdoa, sholatnya walaupun tanpa ruku dan sujud, berdoa, beristianah, istighosah, mereka sudah biasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian beribadah pada Allah, ya, beribadah pada Allah, bertaqarrub kepada Allah. Ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini ketika mereka beribadah pada Lata, Uzza dan yang lainnya, Nabi meyakini sejak dahulu ini adalah kekufuran. Inilah kekufuran. Belum ada perintah untuk menyatakan kalian kafir, kalian kafir, orang kafir, karena belum jadi nabi, belum ada wahyu. Ketika sudah ada wahyu baru, kul ya ayyuhal kafirun, ya, baru. Ya. Paham sini ya? Wa hadza min lutfillah, dan ini adalah bagian dari ya, kelembutan atau penjagaan Allah Ta'ala bihi terhadap beliau, an bara'ahum min danasil jahiliyah, itu Allah membebaskan beliau dari kotoran jahiliyah, wa min kulli aibin, dan dari segala aib, wa manahahu kullu khuluqin jamilin, dan Allah menganugerahkan kepada beliau segala akhlak yang jamil, yang mulia, hatta kana yu'raf, ya, hingga beliau dikenal fi qaumih, di kaumnya, bil amin, sebagai orang yang amin dengan sigha mubalaghah, sangat amanah. Ya. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu, mereka itu gak percaya loh sama pasangannya, sama istrinya. Ya. Jadi ketika mereka mendak safar, mereka menitipkan harta mereka itu bukan kepada istrinya. Ya. Enggak cuma orang jahiliyah ya, zaman sekarang gak begitu. Sini yang udah berkeluarga, Suyudi, siapa? Mas Bibit, Pak Priyadi, Dio, itu mungkin juga kadang-kadang gak percaya sama istrinya. Ada duit-duit yang diselipin, ya gak? Ya, Bibit. Ada duit-duit yang enggak dikasih tahu. Ya. Dan memang anjuran para ulama ya di antara di kitab Sayyidul Khatir itu Ibnu Jauzi yang menyatakan memang istri itu kadang-kadang enggak perlu tahu tentang penghasilan suami, yang penting istri terpenuhi. Nah, gitu. Nah, orang-orang Arab jahiliyah mereka sampai percayanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka bersengketa siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad setelah dicuci? Ya. Mereka bersengketa, nahnu ahqqu, kami yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Ya, kami yang lebih berhak. Akhirnya bingung, ini enggak bakal selesai. Ya, akhirnya mereka mempercayakan kepada orang yang paling mereka percaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lamma syahadu, tatkala mereka menyaksikan sendiri min amanatihi, ya ka'ama, sifat amanah yang ada pada Nabi, wasidkihi, kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wataharatihi, dan bagaimana kesucian beliau sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa ini? 10 menit lagi lah ya. Falamma balagha 12 sanatan, ketika beliau telah mencapai usia 12 tahun, ini masih di bawah pengawasan pengasuhan paman beliau Abu Talib, kharaja ma'amihi Abi Talibin ila Syamah. Ya, beliau safar keluar dari Mekah ikut pamannya berniaga Abu Talib ke negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang Suriah, Palestine, Yordania, Lebanon, Lebanon. Israel itu enggak ada ya. Jangan akui ada negara Israel. Enggak ada. Palestine mereka penjajah. Daulatul Yahud itu Israel itu kita anggap enggak ada. Walaupun Google di peta meniadakan negara Palestine. Nah, kita meniadakan negara Israel. Nah. Baik. Itu Syam itu, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Memang negeri yang diberkahi, subur, luar biasa. Ya. Hatta balagha Busra. Ya. Sehingga beliau sampai di daerah namanya Busra. Busra, lihat di footnote, dia adalah Madinatun, sebuah kota fi janubi ghurbi Suriah. Ya. Di sebelah janub ghurb, maksudnya apa tuh? Barat daya. Di sebelah barat daya negeri Suriah. Ya. Fara'ahu Bahira Ar-Rahibu. Maka ada seorang rahib pendeta Ahlul Kitab. Ya. Bahira apa Buhaira yang terkenal apa? Buhaira. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafahu bi sifatih. Nah, Bahira ini, Buhaira ini, karena dia rahib baca kitab, dia tahu akan ya karakter Nabi SAW dari sifat-sifatnya. Dia baca kitab, dia tahu ciri-ciri Nabi. Ya, Nabi akhir zaman. Faja'ahu wa akhadha biyadih. Maka ya pendeta ini, rahib ini datang kepada Nabi dan memegang tangannya. Ya. Memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan pendeta rahib ini berkata kepada Abu Talib, ya ini ponakanmu ini, hada sayyidul alamin, inilah penghulunya seluruh alam, hada rasulur rabbil alamin, rasulur rabbil alamin, ini rasul rabb alamin, rasul Allah ini, hada yab'atsuhullahu hujjatan lil alamin, ini anak ini Allah utus dia sebagai hujjah untuk alam semesta ini. Maka qalu Abu Talib dan rombongan mengatakan, famin aina alim tahada, dari mana kamu tahu ini? Keponakan saya begini. Qala ba, pendeta ini mengatakan, innakum hina aqbaltum, kalian ketika kalian datang tuh minal aqabah, dari daerah aqabah, lam yabqa syajarun wala hajarun illa khara sajidan. Ya. Ya. Tidak ada satupun pohon, tidak ada satupun batu kecuali dia tunduk sujud. Wala yasjudu, benda-benda mati itu tidak Allah sujud illa linabiyyin, kecuali kepada Nabi. Dan benar. Ya, di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, ya, batu, kayu, pohon, semua sujud, bahkan mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ya, benda-benda mati mengucapkan salam. Ya. Hai. Wa inna najiduhu fi kutubina. Kami mendapatinya mengenai hal ini di kitab-kitab kami. Ya. Ya, di kitab-kitab kami. Mengenai ciri-ciri nabi. Dia tutup di footnote panjang sekali. Udah dibaca belum? Hah? Gantian bacanya sini. Siapa? Antri lama. Suhidi dah. Fadzal Suhidi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-muhaqqiqu rahimahullahu taala, hadhihi ihda riwayatil qissatu Bahirul Rahibi wa khabaruhu qissatu. Hadhihi ihda riwayatil qissati Bahirul Rahibi wa khabaruhu ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya inda Tirmidzi wa kharrajaha al-Hakimu fil Mustadraki. Waqala hadhi hadithun sahihun. Hadha hadithun sahihun ala syarti asyikhaini walam yakhrujahu qala al-Zahabi adhunnuhu mawdu'un faba'duhu batilun. Waqala fis sirati min tarikhil islami huwa hadithun munkarun jiddan wastaghraba bihi al-hafiz ibnu kathirin kama fil bidayati wan nihayati li dhikri abi bakrin wa bilalin fi ba'di riwayatihi wa qala fi sirati rijalu isnadihi kullihim thiqatun wa qala ibnu qayyimi fi zadi inna hadhihi naqtata min al-ghalat inna hadhi ya tusus inna hadhihi al-naqtata min al-ghalati al-wadihi wa qala ibn hajarin rijaluhu thiqatun wa laysa fihi illa dhakara abi bakrin wa bilalun wa hadhihi lafzatun inna hadhihi al-naqtah naqtah inna hadhihi nuqtata min al-ghalati al-wadihi wa qala ibn hajarin rijaluhu thiqatun wa laysa fihi illa dhakaru abi bakr illa dhikru abi bakrin wa bilalin wa hadhihi lafzatun munkaratun wa hiya wa in ahadir ruwati unzur al-isabata tarjamata Bahira wa dhahaba al-muhaddithu asy-syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani ila al-qawli bi sihhati hadzal hadithi kama fi sahih at-Tirmidzi wa Mishkati wa qala lakin dhakara Bilalun fihi munkarun dhikru Bilal fihi munkarun. Baik. Kata muhakkik hada ihda riwayati kisati Bahira ar-Rahibi. Inilah salah satu ya riwayat-riwayat terkait kisah Bahira sang rahib. Ya. Dan kisahnya itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, Al-Hakim kharrajaha juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Al-Mustadrak. Kemudian Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih ala syarti syaikhain, berdasarkan syarat kedua syaikhain maksudnya siapa? Bukhari Muslim. Walam yakhrujah, ya, walam bukan walam yakhrujah, walam yukhrijahu, namun keduanya tidak mengeluarkan, tidak meriwayatkan hadis ini. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan adunnuhu mawdu'. Ya. Saya kira hadis ini palsu. Ba'duhu batilun, sebagainya batil. Sebagaimana wa qala dan beliau mengatakan di kitab sirah dari Tarikh al-Islam Adz-Dzahabi, huwa hadisun munkarun jiddan. Hadis ini mungkar sekali. Wastaghrabahu bihi al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir menganggap hadis ini ghorib. ya, sebagaimana dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Lidzikri Abi Bila Bakrin wa Bilalin fi ba'di riwayatih. Kenapa? Karena disebutkan Abu Bakar dan Bilal, ya, dalam sebagian riwayatnya. Baik. Kemudian, ya, mana lagi tadi? Waqala, dan Zahabi mengatakan dari sirah tadi, rijalu isnadihi, ya, kulluhum, para perawi sanadnya semuanya siqatun siqat, terpercaya semua. Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Zad Zadul Ma'ad, inna hadhihi nuqta minal ghalatil wadih. Ya. Nuqta ini, poin ini merupakan kesalahan yang jelas. Ya, Ibnu Hajar mengatakan rijalu siqatun, para perawinya memang siqat, laisa fihi illa dzikru Abi Bakrin wa Bilal. Wa hadhihi nuqta munkaratun. Wahia wahmun min ahadir ruwati. Ya. Maka poin yang jadi permasalahan, ya, apa ini penyebutan Abu Bakar dan Bilal. Dan nuktah ini, poin ini mungkar. Dan ini adalah waham, salah pahamnya salah seorang perawinya. Ya. Itu waham. Ya, ini lihat di kitab Al-Isabah, terjemah biografi dari Bahira, wa dhahaba al-muhaddis Muhammad Nasiruddin Albani dan Syekh Albani dhahaba berpendapat ila al-qawli, terkait berpendapat akan pendapat bisi hati hadal hadis, akan kesohian hadis ini sebagaimana dalam kitab, ya, Sahih Tirmidzi dan Mishkat. Lakin zikru bilalin fihi mungkarun, ada penyebutan Bilal namun tetap mungkar. Nah, summa kharaja sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, tadi belum selesai ya, wa sa'ala Abu Talibin ay yaruddahu khaufan min al-yahud faraddahu, dan pendeta Bahira ini meminta kepada Abu Talib agar memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah karena takut dari Yahudi, maka Abu Talib pun memulangkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau, ini sudah dibaca belum? Belum. Taib, sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.